والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله. Ini adalah pertemuan yang ke-31 dalam kajian membaca dan memahami kitab Minhajul Thalibin karya Imam Nawawi di dalam fikih Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sallallahu alaihi wa sallam. Qala Imam al-Allamah Abu Zakaria Nawawi rahimahullahu ta'ala: ويصلي المصلي إلى جدار أو ساعية أو عصا لغوصة أو بسط مصلا أو خط قبالته دفع الباقي. Setelah beliau membawakan pembatal-pembatal sholat, beliau kemudian membawa ke sini tentang di antara adab dalam sholat. Baik, di antara adab dalam sholat atau agar tidak terganggu kekhusyukan dan lain sebagainya, itu adalah hubungannya dengan pembatal sholat. Beliau mengatakan, wa yusannu lil musalli ila jidarin, dan berikutnya disunahkan bagi orang yang sholat menghadap ke tembok, au sariyatin, atau menghadap ke tiang, au afan maghruzatin, atau menghadap ke tongkat yang ditancapkan, au basata musalla, atau orang yang sholat sambil menghamparkan musalla, sholat di atas musalla, sajadah, au khattat qubalatahu, atau yang menggoreskan batas di depannya, menggoreskan garis di depannya. Maka disunahkan bagi orang yang tadi ini, semua orang tadi ini, disunahkan untuk menahan orang yang lewat di depan dia. Disunahkan bagi orang-orang yang sholat seperti tadi dalam keadaan tadi menghadap ke tembok, menghadap ke tiang, menghadap ke tongkat yang ditancapkan, yang sholat di atas saja ada, ataupun sholat ada garis di hadapannya, apa yang disunahkan bagi dia? Daf'ul ma'af. Maka disunahkan bagi dia untuk menolak, menahan orang yang lewat di hadapan dia. Baik, dalam masalah jidar, okelah, namanya dinding kita tahu, tembok. Ausariyatin, tiang. Nah, dalam syarah disebutkan, afan maghruzatin, tiang, tongkat yang ditancapkan, itu ada batasannya. Batasannya adalah 2/3 zirah. Itu seperti batasan dalam apa yang pernah kita dapatkan 2/3 zirah? Batasan dalam? Dalam buang yang besar, yang menghadap kiblat. Batasan apa lagi? Tinggi tiang Ka'bah. Untuk boleh kita menghadap, sholat di dalam Ka'bah. Baik, ini yang disebutkan. Jadi batasannya 2/3 zirah. Dan kemudian di dalam syarah disebutkan, dan batasan antara dia dengan ujung yang tadi semuanya kita sebutkan, batasannya 3 zirah. Kira-kira 3 zirah berapa? 1,5 meter. Inilah batasan, barang siapa yang sholat sebatas ini dan masih ada orang yang lewat di hadapan dia antara dia ada 3 zirah, 3 hasad. Kemudian yang tinggi kalau tiang, untuk yang tancapan dari itu 2/3 zirah. Nah, barang siapa yang sholat seperti ini, maka orang yang lewat di hadapannya boleh untuk ditahan. Baik, boleh untuk ditahan. Masalahnya dalam masalah garis. Kita ini orang sholat, menghadap tangan banyak, dipandang dari atas. Ketika dia menggaris, ada 3 macam garis yang disebutkan oleh syarah ini dalam mazhab Syafi'i. Ada yang mengatakan di garisnya seperti ini. Ada yang mengatakan di garisnya seperti ini. Ada yang mengatakan di garisnya kanan atau kiri. Dan dalam syarah yang dirajihkan adalah yang aula, yang paling bagus kita garis depan, di depan. Bukan garis di depan, tapi garis di tulan aw arban. Wal aula tul. Yang lebih aula adalah kita menggaris, menggaris. Kenapa? Jangan ada orang lewat dari sini. Bukan di sini yang ini. Hah? Bisa dipahami? Jadi yang aula. Kemudian disebutkan dalam raudhah bahwasanya meletakkan sutrah di depan yang paling bagus bukan langsung di depan muka, enggak, tapi di samping. Hendaknya disebutkan dalam raudhah, "Idza shalla ila sutrah as-sunnah yaj'aluha qubalata yaminihi aw shimalihi wa la yaqmudu laha." Kalau mau salat di atas sutrah, tak ke sini, menghadap ke sini dia. Maka jangan tak di depan, tidak akan samping, ataupun di. Kalau tembok nggak mungkin ya, kalau tembok memang panjang seperti ini. Jadi, kalau mau lebih tak akan terjapan, makanya kalau untuk menggaris sini atau pada bukan dengan pak. Ini adalah semua untuk menahan orang yang berjalan di hadapannya. Tidak boleh berjalan saja. Bagi yang berjalan maka boleh ditahan. Baik. Jadi kayaknya ada maklumat jadi dah yang dulu kita garisnya di depan ataupun menghadap langsung ke depan. Ternyata Mazhab Syafi'i mengatakan di samping, jangan di depan langsung. Baik. Wasahih, pendapat yang sahih yang benar adalah tahrimul mururu hina idzin. Maka diharamkan bagi orang lain untuk lewat kalau keadaannya dia salat terjadi. Kalau keadaannya dia salat menghadap ke tembok, menghadap ke tiang, menghadap ke tongkat, ada musola di hadapannya ataupun ada garis dan jaraknya tidak tiga hasta, maka di saat seperti ini dilarang lewat. Ingat kata-kata hina izin, saat yang tadi disebutkan syarat-syarat disunahkan orang sholat. Baik, kalau dia tidak melakukan hal seperti itu maka boleh lewat, boleh lewat, dan dia tidak berhak untuk menahan. Kenapa? Litafsirihi. Dia seakan-akan tidak meletakkan sesuatu penghalang untuk tidak membolehkan orang lewat. Berarti silakan, istilahnya silakan orang bebas lewat di hadapan saya. Karena dia tidak memberikan pembatas penghalang untuk atau membolehkan orang lewat. Lihat kata-kata hina izin kalau tercapai syarat-syarat yang disebutkan tadi. Kalau dia tidak melakukannya, salat tidak pakai sutra, lewat, tidak boleh tahan. Juga salat pakai sutra, tapi sutranya lebih daripada 3 hasta. Lewat, tidak boleh tahan. Karena dalam syarah disebutkan mempraktekkan makhum mukhalafah dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza shalla ahadukum ila sutratin yaftruhu bainan nas, fa idza arada ahadun an yajtaza bainahu falyadfa'hu. Fa in aba falyuqatilhu fa innahu syaitan. Kalau ada sekalian yang salat menghadap ke sutrah yang menghalangi antara dia dengan orang lain, maka apabila ada orang yang lewat, maka tahanlah. Kalau dia masih tetap bersikeras lewat, maka seranglah dia, karena dia syaitan. Apa mukhalafahnya? Kalau kita tiba-tiba sutra, tidak boleh tahan orang. Jadi pahami? Ini disebutkan dalam masalah sutra ini, ternyata orang yang tidak boleh lewat itu kalau memang orang yang salat di depan sutra. Baik. Baik, sekarang beliau membawakan tambahan dari kitab Al-Muharrar dengan mengatakan qultu, dan ini berhubungan dengan yang makruh-makruh dilakukan dalam sholat. Yang pertama, yukrahul iltifatu lali hajatin, dimakruhkan menoleh di dalam sholat tanpa ada suatu kebutuhan. Baik, tanpa ada satu kebutuhan. Yang dimaksudkan menoleh di sini adalah menoleh dengan kepala, dengan wajah. Karena seandainya dia menoleh dengan dada, maka batal sholatnya. Karena sudah tidak menghadap kiblat lagi, melencengkan dirinya dari arah kiblat. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i yang mu'tabar, yang menjadi standar menghadap kiblat adalah dada. Karena ada mazhab lain yang menjadi standar menghadap kiblat itu kaki. kaki harus menghadap ke kiblat. Jadi lama saja tidak ada. Jadi kalau yang disebutkan makruh menoleh itu dengan kepala. Baik. Dan dimakruhkan juga mengangkat pandangannya ke arah langit, ke arah atas. Ini ada larangan dalam hadis. Dan mengikat rambutnya, maksud kafur sini menahan rambutnya terurai. Yang dimasukkan di sini adalah kita membiarkan anggota tubuh kita semuanya tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ikat rambut kepang misalnya, disebut dalam syarah aqsuhu. Melihat artinya adalah menjalin. Berarti bisa dikatakan mengepang atau membuat tanggul, mengikat dan lain sebagainya. Ataupun dalam bentuk lain dimasukkan ke dalam imamah. Ujung-ujung rambut dimasukkan ke dalam imamah, tidak diberikan tergerai keluar ke belakang. Baik. Cuman tidak mendapatkan dalam hal ini, apakah wanita pun seperti ini, tidak mendapatkan. Apakah khusus bagi laki-laki atau wanita pun harus juga dibiarkan terurai? Allahu a'lam. Nah, dilarang ataupun dimakruhkan untuk melakukan hal ini. Dan begitu juga kalau pakaian adalah tasmirihi. Tasmir pakaian adalah dengan melipatnya. Karena kita kalau mau sujud, diperintahkan untuk sujud semua di depan Allah. Biarkan juga kain-kain pokoknya tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dikatakan dalam syarah, maka tidak dimakruhkan dalam salat jenazah. Karena salat jenazah tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Baik. Dan dilarang juga meletakkan yadihi, tangannya. Wawad'u yadihi, dimakruhkan meletakkan tangannya ala famihi, di mulutnya, menutup mulut dengan tangan. Karena ada larangan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Walqiyamu ala rijlin. Jadi berdiri di atas satu kaki kanan ataupun kiri. Baik. Di sebuah dalam syarah di annahu takallufun yunafil khusyu'. Karena ini berlebih-lebihan dalam perbuatan dia yang akan menghilangkan rasa khusyuk. Waqsalatu yang dan juga dimakruhkan waqsalatu haqinan. Haqinan menahan pipit. Wa haqau haqiban menahan berak, menahan buang air besar. Karena ini semua menghilangkan rasa khusyuk dan ada larangan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aw bi hadrati ta'am, dan dimakruhkan juga salat sedang ada makanan yang dihidangkan di hadapan dia. Bi hadrati ta'am, yang ada makanan di hadapan dia yang dia hidangkan, yatufu ilai, yang dia tertarik hatinya untuk makan makanan itu. Karena terkadang ada makanan dihidangkan tapi dia tidak tertarik lagi. Kenapa? Sudah kenyang terhadap makanan itu. Rambutan sudah makan banyak, dihidangkan rambutan lagi. Tidak suka. Tapi kalau rambutan sudah makan banyak, dihidangkan durian. Nah ini suka. Maka ini semua yunafi al-khusyuk. Karena ini dimakruhkan seperti ini. Nah, jadi antara makruh juga adalah meludah ke depan ataupun meludah ke samping kanan. Berarti yang boleh meludah ke kiri. Jadi ini bukan berarti meludah di masjid ya. Artinya kalau Anda ambil apa, mau dahak mau dikeluarkan, mau diludah, ambil tisu, maka ke arah kiri. Ini maksudnya seperti ini. Dan meletakkan tangannya di atas pinggangnya. Itu sholat bertolak pinggang. Ini dilarang. Ada hadisnya ada larangan seperti ini. Baik. Dan diantara yang makruh adalah mu'al mubalaghah, berlebihan. Fi khafdhi ra'si, dalam menundukkan kepala ketika rukuk. Rukuk yang disyariatkan yang paling sempurna adalah sejajar. Punggung dengan kepala sejajar lurus. Namun kalau Anda mubalaghah rendah lagi, maka ini perbuatan yang makruh. Nah, dan yang dimakruhkan adalah salat di hammam. Apa itu hammam? Tempat mandi sauna. depan kamar mandi ya. Ingat kata-kata hammam yang dibahas oleh para ulama dulu itu tempat mandi sauna. Tempat mandi yang orang-orang pada berkumpul di sana semua terkadang telanjang. Makanya para ulama membawakan syarat-syarat man masuk hammam. Salat masuk hammam dan dilarang wanita mandi di hammam. Berarti ngebuang wanita nggak boleh mandi di kamar mandi. Nggak jadi karena dia akan membuka auratnya di hadapan orang lain di situ. Baik. Nah, ini dilarang mandi di hammam. Nah, ada dikatakan ini larangan kenapa? Najis atau bukan? Kalau najis, berarti silakan cari tempat yang tidak ada najis. Ya, kita ini sedang membahas masalah makruh. Sedangkan sholat di atas najis bukan makruh. Batal sholatnya. Yang dimasukkan di sini sholat di hammam makruh, disebutkan dalam syarahnya adalah karena yaitu ma'wa syaitan. Tempat berkumpulnya syaitan banyak orang buka-buka orang. Baik. Dan juga jangan sholat di jalan karena mengganggu orang lain. Seperti kalau kita yang ayo kita ke Surabaya, sholatnya di mana nanti? Sholat di jalan. Salah itu, nggak boleh makruh itu. Sholatnya di masjid itu, jangan di jalan. Dan juga dimakruhkan sholat di tempat sampah. Ingat yang dimasukkan di sini juga bukan masalah najis. Kalau najis, tidak sah sholat di atas najis. Yang dimasukkan di sini juga adalah kalau memang tempat sampah itu tidak bernajis dan terganggu khusyuknya gara-gara bau dan lain sebagainya. Ataupun juga dimasukkan masuk tempat sampah di sini juga kalau memang itu tempat yang najis karena dengan menggelar sajadah di atas tempat najis dan sholat di atasnya itu makruh katanya. Dalam syarat disebutkan seperti ini. Jadi ada dua kemungkinan. Kemungkinan dia memang najis tempatnya, tempat sampah itu. Namun kalau digelar sajadah di atasnya, sholat di atas najis yang ada sajadahnya, ini makruh. Ataupun memang sholat gara-gara terganggu khusyuknya. Dan sholat di gereja. Baik itu gereja tempat ibadahnya orang Kristen ataupun orang Yahudi. Ini dimakruhkan sholat di sini. Itu juga apakah ini gara-gara najis atau bukan. Bukan dalam syarah, bukan seperti itu tapi tempat setan. Baik, begitu juga tempat peristirahatan ataupun kandang atau tempat peristirahatan onta. Ini juga tidak dilarang sholat di situ. Itu berarti walau tahiran, walaupun itu suci tempatnya. Karena menurut mazhab Syafi'i seluruh kotoran hewan ataupun pipisnya hewan najis. Jadi yang dimasukkan di sini bukan gara-gara najisnya juga. Cuma gara-gara itu ada setannya. Baik. Dan juga dilarang ataupun dimakruhkan sholat di kuburan yang tahirah. Jadi walaupun tahirah dilarang sholat di tempat perkuburan. Wallahu a'lam. Nah inilah kita telah sampai selesai masalah sifat sholat dan syarat-syarat sholat, pembatal-pembatal sholat dan adab-adab di dalam sholat. Baik, kita sekarang melanjutkan tentang sujud sahwi. Bab sujud sahwi. Ya. Sujud sahwi sunnah tu tidak terkira. Sujud sahwi dalam mazhab Imam Syafi'i hukumnya sunnah. Baik. Dalam mazhab Imam Syafi'i hukumnya cuma sunnah. Kapan dilakukan? Inda tarki ma'murin bihi. Ketika meninggalkan perbuatan yang diperintahkan dalam sholat. Atau mengerjakan perbuatan yang dilarang. Sedangkan yang telah diperintahkan dalam sholat sudah kita lewati, apa-apa saja yang diwajibkan dalam sholat, apa-apa saja yang disunnahkan, kita telah lihat dalam sifat sholat. Adapun yang dilarang dalam sholat sudah kita sebutkan seperti mulai dari berkata-kata minimal dua huruf, ini adalah yang dilarang dalam sholat. Baik, bagaimana perinciannya? Apa saja kalau bagaimana kalau ditinggalkan apa saja, kalau dikerjakan apa saja, bagaimana cara sujud sahwinya? Berikut ini akan disyarah oleh beliau. Fal awwalu in kana ruklan wajib tadarus. Baik. Yang pertama, maksudnya yang pertama adalah perintah. Itu sujud sahwi disunnahkan kalau meninggalkan perintah dalam sholat. Baik, al awwal ini sedang dibahas masalah tentang meninggalkan perintah. Beliau mengatakan, ingka naruknan wajabat ada ruku. Kalau perintah itu yang ditinggalkan itu adalah rukun sholat, maka wajib untuk ditempuh. wajib untuk dikerjakan dulu. Tidak cukup hanya bisa digantikan oleh sujud sahwi. Harus dikerjakan. Bagaimana caranya? Yang sudah kita lewati, bagaimana kalau orang meninggalkan ruku, kalau orang meninggalkan sujud, kalau ingat begini, sudah kita lewati itu semua. Al-jisra'u sujudu kaziyadatin hafalat bitadaruki rukmin kama sadaqafi tartibi awda'ra'ah. Obama bukan itu untuk lain. Qad yusra'u sujudu li ziyadatin. Baik. Hafalat bi tadaruki ruknin kama sabaqa fi tartib. Baik. Kemudian kalau kita meninggalkan rukun maka kadang disyariatkan sujud sahwi liziyadatin hasalat bitadaruki ruknin kama sabaqa. Yang sebelumnya telah kita sampaikan bahwasanya kalau ada orang lupa ruku di rakaat pertama, ingatnya di rakaat kedua, berarti dia harus yatadarak, harus mengejar ketinggalan itu. Nah, mengejar ketinggalan ini berarti dia liziyadatin. Ini kata-kata liziyadatin. Berarti dia sebenarnya sudah rakaat kedua, dia dalam rakaat kedua, tapi dia akhirnya menambah sesuatu untuk mendapatkan ketinggalan di rakaat yang pertama. Seperti apa misalnya? Rakaat pertama hilang yang meninggalkan ruku. Nah, salat dia berikutnya itu adalah pertambahan semuanya. Dan ketika dia ingat di rakaat kedua, kembali ke ruku itu satu tambahan sendiri. Nah, yang seperti ada tambahan dalam mengejar rukun itu disunnahkan sujud sahwi. Waqad yusra'u sujud dan disyariatkan untuk sujud sahwi li ziyadatin haqarat bitadaruki ruknin, karena ada kelebihan dalam mengerjakan di dalam salat untuk mengejar ketinggalan rukun. Kama sabaqa fi tartib, yang telah kita bahas bagaimana cara mengejarnya di dalam pembahasan tertib. Ini disyariatkan untuk sujud sahwi. Dalam syarah disebutkan waqad la yusra', berarti ini mafhum mukhalafahnya, waqad la yusra', maka tidak disyariatkan bi an la ziyadata, kalau memang mengejar rukun tidak perlu ditambah. Untuk mengejar rukun tidak perlu ada tambahan amalan. Apa contohnya? Seperti ketinggalan salam. Disebutkan dalam syarah, kama idza kana al-matruku as-salam. Dia tahiyatul akhir kemudian lupa salam, langsung ubah. Maka tidak ada satu tambahan dalam sholatnya untuk mengejar salam. Tinggal salam saja. Makanya seperti ini tidak perlu sujud sahwi. Jadi ini ada mafhum mukhalafahnya dalam ini. Waqad lu yusra'u sujud li ziyadatin hasalat bi tadaruki ruknin. Waqad la yusra'u bi an la ziyadata bi tadaruki ruknin. Jadi paham ya? Kata-kata ini memang diringkas, tapi ternyata ada mafhum mukhalafah di belakang itu. Au ba'dan. Nah, tadi rukun. Kalau rukun wajib untuk ditempuh. Kemudian, kapan sujud sahwi atau tidak telah dibicarakan tadi. Baik. Kalau yang sekarang yang ditinggalkan masih dalam meninggalkan perintah. Yang sekarang yang kedua, au ba'dan atau sunnah aba'u. Ini yang pembagian dalam mazhab Syafi'i. Perbuatan sholat itu ada tiga. Yaitu rukun, sunnah aba'u, sunnah hay'at. Yang di dalam syarahnya disebutkan, dipermisalkan, syarat sholat itu seperti nyawanya. Syarat sholat itu seperti nyawa. Rukun itu seperti kepala. Baik, kepala dan, ya mungkin bukan kepala, menurut saya kepala dan badan. Kalau ab'af itu seperti anggota badan. Kalau hay'at itu seperti rambut. Penyempurna saja. Ini dimisalkan seperti ini. Jadi mazhab Syafi'i, jadi ini istilah ya, ikhwan. Waktu ini istilah dalam mazhab Syafi'i, istilahnya adalah rukun, sunnah ab'af, sunnah hay'at. Sedangkan mazhab Hanabilah, anda nggak tahu apakah di mazhab Hanabilah, ataupun para ulama sekarang yang ada di Saudi, seperti Syekh Utsaimin mengatakan, membagi rukun, wajib, dan sunnah. Dalam seluruh amalan salat dibagi dua, tiga. Rukun, wajib, dan sunnah. Kalau dalam Ibn Rushd, dibagi tiga juga. Wajib, sunnah raghaib. Ya, jadi ini pembagian ijtihadi, jangan dipermasalahkan. Yang penting apa konsekuensi kalau meninggalkan. Baik, ini disebutkan oleh Nurus, kalau di dalam mazhab Syafi'i ada namanya sunnah ab'am. Apa saja nanti sunnah ab'am disebutkan, berarti selain itu sunnah hayat. Ketika dibawakan sunnah di bisolah kata wa kata wa kata, maka itu sunnah hayat. Baik, apa itu sunnah ab'am? Wa huwa al-qunut aw qiyamuhu aw tashahhudul awwalu aw qu'uduhu wa kala salatu 'ala an-nabi sallallahu 'alaihi wa sallam fihi fil adhhar sajada. Baik. Aw ba'dan, atau yang ditinggalkan adalah sunnah ab'am. Kalau tadi rukun ditinggalkan. Bagaimana kalau meninggalkan sunnah ab'am? Yaitu apa saja? Meninggalkan qunut. Meninggalkan berdiri untuk qunut. Terkadang orang berdiri tapi tidak qunut. Berarti meninggalkan qunut saja. Ini meninggalkan berdirinya, jadi qunutnya juga tidak ada. Meninggalkan tasyahud awal. Ketiga, meninggalkan duduk untuk tasyahud awal. Terkadang orang duduk tasyahud awal tapi tidak dibaca tasyahud awal. At-tahiyat itu tidak dibaca. Ini meninggalkan tasyahud. Ini meninggalkan, yang keempat, meninggalkan duduknya. Jadi tidak duduk langsung. Wa kadza shalah, dan begitu juga membaca shalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam tasyahud awal. Kalau dalam tasyahud akhir hukumnya rukun. Baik. Maka disebutkan sajadah. Maka yang meninggalkan sunat ab'ab ini, maka dia sujud. Baik, litarkihi wa in kana amdan. Dalam syarah disebutkan sujud walaupun dia meninggalkan semua ini gara-gara sengaja. Jadi lupa ataupun sengaja sujud sahwi untuk meninggalkan sunat ab'ab. Beda dengan rukun. Rukun kalau ditinggalkan dengan sengaja, batal. Kalau ditinggalkan dengan lupa, wajib untuk dikejar. Kalau sunat ab'ab, lupa ataupun sengaja, tidak mengapa, yang penting sujud sahwi. Itu pun hukumnya sunnah menurut mazhab Syafi'i. Ada pendapat yang lain mengatakan kalau ditinggalkan dengan sengaja tidak sujud. Kenapa dia tidak sengaja meninggalkan? Bukan lupa, sedangkan sujud sahwi sujud gara-gara lupa. Baik, ini disebutkan cuma pendapat lain. Qultu wa kana salatu 'ala al-ali haitsu sannanaha wallahu a'lam. Nah, Imam Nawawi menambahkan satu lagi, yang keenam. Surah Ab'ab, apa itu? Ash-shalah 'ala al-ali. Membaca salawat kepada Ali Muhammad. Di mana ini? Tasyahud akhir. Di tasyahud akhir. Haitsu sannanaha. Karena kita mengatakan itu hukumnya sunnah. Dan dianggap sebagai sunnah. Ab'ad wallahu a'lam. Baik. Wala tujbaru sa'iru sunari. Nah, adapun tujbar ini adalah menempel, menambal sesuatu yang kurang dengan sujud sahwi. Adapun meninggalkan sunan-sunan yang lain, sunah hayat, apa contohnya kalau begitu? Membaca Subhana rabbil azimi, sunah hayat. Membaca Subhana rabbil a'la, sunah hayat. Berarti meletakkan tangan di atas dada. Ini duduk istirahat, ini sunah hayat. Berarti kalau selain ini semuanya sunah hayat. Maka sunah hayat apabila ditinggalkan tidak ditambal dengan sujud sahwi. Tujbar di sini bukan dipaksa, ini bukan dipaksa. Jabar di sini seperti jabirah penambal. Tidak ditambal dengan sujud sahwi. Maksudnya tidak disunahkan sujud sahwi. Nah, di dalam syarah disebutkan, seandainya sujud gara-gara ini, batal sholatnya. Nah, Allah lah seperti itu yang Anda bacakan. Bahwasanya kalau dia tidak mengerjakan sunnah, kemudian dia sujud ke sujud sahwi, meninggalkan sunnah, maka batal sholatnya. Karena dia menambah sesuatu di dalam sholat yang bukan pada tempatnya. Tempatnya gara-gara karena tidak disyariatkan kalau meninggalkan yang tadi itu. Baik, cukup ini saja. InsyaAllah akan kita lanjutkan nanti malam. Sudah kita lanjutkan tentang mengerjakan yang dilarang di dalam sholat, hukum sujud sahwi bagaimana di dalamnya. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.